Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka dia berarti telah mengumandangkan perang kepadaku. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, lebih aku cintai dari yang aku wajibkan padanya. Dan tetaplah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan nafilah-nafilah amalan sunnah sampai aku akan mencintainya. Dan kalau aku mencintai hambaku, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia beraktivitas dengannya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Kalau dia meminta sesuatu padaku, pasti akan aku beri. Kalau dia meminta perlindungan padaku, pasti akan aku lindungi. Hadis di Bukhari. Hadis ini seperti ma'ruf adanya, termasuk hadis qudsi yang Rasulullah riwayatkan dari Rabbnya, dari Allah SWT. Hadis ini hadis azim, tentunya hadis mulia, sampai Imam Syaukani sendiri menulis khusus karya beliau mensyarah makna hadis ini. Beliau beri nama kitab beliau Qatrul Wali bi syarhi hadisil wali. Hadis menjelaskan kepada kita tentang wali Allah dan keutamaan mereka. Siapa wali Allah itu? Ini kriterianya, sifat-sifatnya. Allah menyebutkan tentang mereka dalam beberapa ayatnya. Antara lain, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahui wali Allah itu tidak ada takut bagi mereka, tidak ada pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu para wali Allah itu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Faqad adzantuhu bil harb, yang mengganggu memerangi para wali Allah ini berarti dia telah mengumumkan perang kepada Allah. Allah mengatakan bahwa aku berarti perang kepadanya. Sebagai bentuk pembelaan Allah kepada para walinya, Allah muliakan mereka, Allah bela mereka, bahkan Allah yang memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Hadis tentu menunjukkan bahaya besar atau ancaman bagi mereka yang memusuhi, merangi para wali Allah, dan berarti ketika Allah katakan aku umumkan perang padanya, berarti menunjukkan perbuatan dia semacam itu termasuk kabairuz dzunub, dosa besar. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Man adali waliyah faqad adzantuhu bil harb hal ini karena dia sebagai balasan sebagaimana dia memerangi para wali Allah maka Allah pun memerangi dirinya. Di riwayat Aisyah, karena hadis kita ini hadis Abu Hurairah, di hadis Aisyah lafadznya faqad istahalla muharabati, berarti dia sudah halal memerangi aku, kata Allah. Artinya dia telah terkena peperangan dari Allah, Allah perangi dia. Atau dalam hadis Abu Umamah lafadznya faqad barazani bil muharabah, dengan dia memerangi wali Allah berarti dia menantangku perang. Mubarazah itu maknanya kalau pada manusia dari makna buruz itu ketika orang tanding satu lawan satu. Berperang atau berkelahi. Nah, barazani bil muharabah, dia telah menantang Allah. A'udzu billahi min dzalik. Dengan demikian hadis mengajarkan yang seharusnya para wali Allah itu mereka dicintai, dihormati, dimuliakan, mendapat wala dari kita, dan haram untuk dimusuhi dan diperangi. Karena peperangan, permusuhan, kebencian ini semestinya diarahkan kepada musuh-musuh Allah. Firman Allah, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian jadikan musuhku, musuh kalian sebagai wali bagi kalian. Musyrikin, Yahud, Nasara. Juga dalam firman-Nya, innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu al-ayah. Sesungguhnya hanyalah wali kalian itu Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Maka yang seharusnya mereka mendapat wala, dicintai dan dihormati, dimuliakan, bukan malah dimusuhi, diperangi. Di dalam hadis ini kita memperhatikan bahwa ketika orang memerangi Allah, maka perlu diingat bahwa semua bentuk kemaksiatan, segala bentuk kemaksiatan adalah memerangi Allah. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah, beliau katakan, Ibni Adam, halaka bimuharabatillah min taqah, fa inna man asallaha faqad harabah. Wahai Bani Adam, apa mampu kalian memerangi Allah? Siapa yang kuat memerangi Allah? Kata Hasan, hal itu karena siapapun yang bermaksiat kepadanya, berarti dia telah memerangi Allah. Walaupun tentunya semua itu bertingkat-tingkat, semakin maksiat itu lebih buruk, ya tentunya berarti dia semakin memerangi Allah Jalla fi'ula. Maka dari itu, di ayat ketika Allah katakan innama jaza'u man yuharibunallaha wa rasulah, ayat balasan hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wasauna fil ardi fasada, dan melakukan kerusakan di muka bumi, dibunuh mereka, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Kalau tangan kanannya yang dipotong, maka dipotong bersamanya tangan kiri, kaki kirinya, atau sebaliknya, tangan kiri yang dipotong bersama dengan itu dipotong kaki kanannya. Al-Muhim, balasan berat itu bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan yang dimaksud di dalam ayat, maksud di dalamnya adalah para qutta'u thariq, para perompak yang merampas, rampok harta orang, menakuti jalan mereka. Sebagaimana pula dalam riwayat disebutkan pemakan riba juga malah memerangi Allah. Ini maksiat. Nah, karena dahsyatnya kezaliman mereka kepada hamba Allah, terlalu bikin kerusakan di muka bumi, maka sampai Allah katakan kemaksiatan ini muharabatullah, memerangi Allah. Dan ma'ruf bagaimana kejahatan riba, orang dalam keadaan perlu sangat kepada harta, dan ini malah dicekik dan dimanfaatkan dengan bunga dan yang berlipat-lipat memberatkan. Begitu pula para perompak mengambil dengan zalim harta benda orang, kezaliman mereka besar. Makanya Allah katakan itu memerangi Allah. Maka demikian, memerangi wali Allah termasuk besar kabair. Allah mencintai mereka, Allah membela mereka, bagaimana malah ada dari manusia yang berani menyakiti atau memerangi dan memusuhi mereka. Di Tirmidzi dari hadis Rasulullah SAW sebutkan, Allaha Allaha fi ashabi, yani takuti Allah oleh kalian terkait para sahabatku, yani jangan macam-macam kepada para sahabatku, takutlah kalian kepada Allah. La tattakhidhuhum qoradan, jangan kalian jadikan mereka bidikan, layaknya penembak, pemanah kan ada yang dibidik. Nah, jangan para sahabat dijadikan bidikan untuk dicela, dihina, dibenci, dimusuhi. Faman adahum faqad adani. Karena Rasul katakan, siapapun yang menyakiti mereka, mengganggu, berarti dia telah mengganggu aku. Wa man adani faqad adallah. Dan yang mengganggu aku, menyakiti aku, berarti dia telah mengganggu Allah. Wa man adallaha yushiku an ya'khudah. Dan siapa yang berani mengganggu Allah, dekat balasannya akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum berat olehnya. Paham? Ini pada potongan pertama dalam hadis, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Makanya dikatakan itu kabair, karena definisinya setiap dosa yang diancam dengan laknat atau murka dari Allah atau semacam ini berat. Tapi Allah katakan, aku memerangi dia, kehancuran dan kebinasaan yang akan tertimpa kepada hamba tersebut. Na'udzubillah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai potongan pertama ini. Insyaallah kita lanjut potongan berikutnya di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.